mempertahankan, berani berkorban demi menjaga gengsi. Baik yang kaya maupun yang miskin, semua sama dalam sifat diri. Karena gengsi banyak orang tak tahu diri, meminjam kesana kesini untuk pasang aksi. Tak sanggup beli, akhirnya korupsi. Karena jaga gengsi, alhasil masuk. Karena jaga gengsi, alhasil masuk duit.